Lah maka wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, harus saling pengerti. Pengerti mulane awak dhewe niki wong Islam digongkon delok Jabal Rahmah biar punya saling dian. Jadi jangan emosi delok wong Eropa masuk ke Nusantara, ke Indonesia terus katok antok di pantai-pantai. Itu karena mereka sini mau berjemur karena pada saat yang sama dia kehilangan pigmen karena tiada ultraviolet dan tiada sinar matahari. Maka siapapun pemimpin di negeri ini ojo gawe perda syariat. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab ora oleh. Ini tidak mengerti bahwa mereka butuh ke sini untuk berjemur. Nek londo berjemur di pantai, sampean ra kuat nahan syahwat, yo aja rono. Ngono to. Rekreasi aja ning Kute. Rekreasi teng pundi? Teng Wali Songo. Ngono dul. Wis ngerti panggonan pantai udah tok mrono. Haram. Lho piye iki? Pancen golek perkara. Orang Eropa kalau musim dingin kita mesti mengerti tidak ada daun dia. Seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Mulakno bulan Desember yo Natal nganggi godhong cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya cuma itu aja yang enggak rontok. Makanya Natal ya asli kene ngono iso godhong jambu. Iso godhong opo kuwi? Godong jati, iso godong jambu mete, iso. Lah makanya para santri jangan emosi. Setelah ini jadi masjid, Pak Yanto tidak boleh marah. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Karena cemara pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah. Ini. Islam itu sangat rasional. Jokowi wong saiki. Delok film Korea, kafir. Iki karepe opo? Wong dhek rumangsa kalah ganteng tok terus ngafirno wong delok film Korea ndak boleh gitu. Mlebu gereja kafir. La ilaha illallah. Nek kartune iku as, meskipun mlebu ning kantor XL ora bakal keliru sinyal, Dul. Para pendiri bangsa ini bergantian. Habib Umar di Yaman sana. Biasa dolan ning gereja piye Kang kabarmu? Apik piye umatmu sih oke ora? Fasih, lu ini biasa. Lu kita ini sekarang orang ngusir. Ada film, kayak tumpeng, nang pendeta. Kafir, lu apa tuh? Karena kamu gak ngerti tumpeng. Ngertimu sekobiryani, cok. Ini kebuli tiba-tiba perut tumpeng. Kafir, lu nanek ke tumpeng, kafir. Bangsa Indonesia kafir, kafir. Aku gitu kan gawe tumpeng, tel. Jadi tempat jenengan kan banyak yang begitu-begitu, Ustaz. Makanya sampean mesti lihat ke sini, indah di sini. Iya ngaji lanang wedok tamblak ono lho nang wedok lanang. Indah, ora ngopo-ngopo kok wong kene iki. Apa jawil-jawil? Ya ora. Nah, cara berpandangan Islam yang seperti ini orang enggak mau. Karena ini butuh ilmu. Butuh ilmu kenapa disuruh lihat Jabal Rahmah? Harus bisa memahami antar bangsa. Kenapa orang Eropa begitu? Kita mesti ngerti. Kenapa orang Afrika hitam gosong? Ya mesti harus hitam orang Afrika karena Allah menyimpan singa di Afrika. Afrika lan iki gawe putih diuber singa, ora ketok. Yang Cina dibikin tembem sipit karena kalau musim dingin salju turun mataharinya keluar silau yo ngene sesu yo. Lah kenapa yang kita dibikin kecil-kecil, pesek-pesek? Enggak ada masalah. Karena Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah namanya Indonesia.